Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallim tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya kita dapat bersua lewat udara dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi pada hari yang berbahagia ini. InsyaAllah dengan para narasumber yang sudah hadir di studio, kita akan membahas firman Allah subhanahu wa ta'ala pada surah Yusuf ayat ke-38. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, Wattaba'atu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub, ma kana lana an nushrika billahi min syai', dhalika min fadlillahi alayna wa ala nasi walakinna aktharan nasi la yashkurun. Dan saya mengikut agama bapak-bapakku, yaitu Ibrahim, Ishak, dan Ya'qub. Tiadalah patut bagi kami, para nabi, mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Yang demikian itu dari karunia Allah kepada kami dan kepada manusia seluruhnya. Tetapi kebanyakan manusia itu tidak mensyukurinya. Para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ayat ini merupakan lanjutan dari penjelasan Nabi Yusuf yang telah kita bahas pada hari yang lalu. Penjelasan Nabi Yusuf bahwa dia memiliki kemampuan untuk mengetahui apa yang tidak terlihat atau sesuatu yang gaib, dan semuanya itu adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi Yusuf alaihi salam menjelaskan itu kepada dua orang pemuda yang telah meminta kepadanya takbir mimpi terhadap apa yang mereka mimpikan beberapa waktu yang lalu. Dan mereka melihat bahwa Nabi Yusuf adalah orang-orang yang taat beribadah dan adalah orang yang sopan santun dan orang yang saleh di dalam kehidupannya. Nah, itu semuanya dikaitkan oleh Nabi Yusuf dalam rangka dakwahnya di dalam penjara kepada orang-orang yang satu kamar dengannya atau orang-orang yang berada dekatnya, bahwa apapun yang ia rasakan, apapun yang ia alami, dan apapun yang ia miliki sebenarnya adalah karena akidahnya yang baik dan benar pula kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Yusuf mengatakan bahwa aku mengikuti millah, ajaran atau akidah yang dibawa oleh orang-orang tuaku terdahulu, yaitu Nabi Ibrahim, Ishak, dan Ya'qub. Kita ketahui bahwa para nabi dan rasul seluruhnya mengajarkan kepada tauhidullah, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi syariatnya berbeda, ada pada satu masa di mana sesuatu itu halal, tetapi pada masa berikutnya haram misalnya, atau pada masa waktu itu halal, kemudian pada masa berikutnya haram. Seperti ghanimah pada masa Nabi Musa alaihi salam adalah sesuatu yang tidak dihalalkan, tetapi pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi salam kemudian dihalalkan. Jadi syariat boleh saja berbeda, tetapi akidah tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala, para nabi dan rasul seluruhnya mengajarkan kepada tauhidullah. Nah, manusia sebenarnya juga dituntut oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan telah diajarkan oleh para nabi dan rasul untuk bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk menyembah Allah dan tidak mensyarikatkannya atau tidak mensukutukannya. Dan apa yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala pada diri seorang manusia dari hidayah, itu semuanya adalah sesuatu kemuliaan yang tiada banding dan taranya. Keimanan yang ada di dalam diri kita saat sekarang ini, kita patut syukuri kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memilih kita sebagai hambanya yang mendapatkan hidayah tersebut. Dan hidayah itu atau keimanan dan tauhid yang ada di dalam diri kita ini haruslah kita pelihara, kita jaga dengan sebaik mungkin agar dia tetap abadi di dalam diri kita. Jadi bukan hanya para nabi dan rasul, bukan hanya para utusan Allah subhanahu wa ta'ala yang mendapatkan hidayah itu, atau hanya keluarga-keluarga mereka, tetapi manusia pun sebenarnya mendapatkan hidayah itu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan itu kepada hamba-hambanya yang ia sukai. Tapi terkadang manusia itu tidak bersyukur terhadap apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan pada dirinya berupa hidayah dan keislaman. Jadi dengan Islamnya saja kita dalam hidup ini, itu sendiri sudah merupakan suatu kenikmatan yang luar biasa, yang sebenarnya tidak dapat digantikan dengan harta apapun yang di dunia ini. Dan kalau keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala telah hilang, na'udzubillahi min dzalik, atau telah berganti, atau yang selalu disebut dengan istilah murtad, maka tidak ada gunanya lagi kehidupan di dunia ini, dan kelak dia hanya azab telah menantinya untuk menjadi bahagian dari balasan terhadap apa yang ia ingkari dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, apa yang diajarkan oleh Nabi Yusuf pada kedua pemuda itu di dalam penjara, ini juga menjadi landasan kita di dalam kehidupan ini. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah, telah hadir Ustaz Zainal Arifin dan Ustaz Safian yang insyaallah akan menambahkan penjelasan terhadap ayat ini. Fadhil Ustaz. Terima kasih Ustaz Ardi Ansah. Ayat 38 dari surat Yusuf berbunyi, zalika min fadlillahi alaina wa alan nas walakinna aktsaron nasi la yashkurun. Keimanan itu merupakan karunia Allah yang begitu besar terhadap keluarga kami, keluarga kami, keluarga Nabi Yusuf dan berikut nenek moyang, nenek moyangnya, yaitu Ibrahim, Ishak, Yakub, Ismail. Dan bukan saja terbatas bagi keluarga Nabi, juga alan nas, semua manusia yang menerima iman itu adalah karunia yang besar. Karena apa iman itu karunia yang besar? Karena iman itu membahagiakan. Orang yang beriman adalah orang yang benar-benar bahagia. Kalaulah misalnya para pendengar sampai saat ini belum merasa bahagia dengan iman yang ada pada diri, maka pertanyakanlah diri kita, apakah benar iman kita? Karena iman itu akan membahagiakan hidup kita. Boleh jadi orang banyak berislam, tetapi mungkin keislamannya tidak menyentuh esensi dari keimanan, keyakinannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, keyakinannya kepada hari akhirat, keyakinannya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya pemberi rezeki, satu-satunya zat yang maha kuat dan kuasa, satu-satunya zat yang maha hidup tidak pernah mati, dan dia yakin betul bahwa balasan yang hakiki bukan di dunia ini, tapi di akhirat kelak. Bila itu diyakini dan diresapi, maka dia akan menjadi orang yang berbahagia dengan keimanan yang dia miliki. Jadi sebenarnya bukan masalah orang yang hilang iman kemudian murtad, dibunuh dan dihukum gantung. Sebenarnya orang yang kehilangan iman itu adalah kehilangan kebahagiaan di dalam kehidupan dia. Dan itu sudah merupakan siksaan yang begitu besar sebelum dia dibunuh, kalau misalnya menurut peraturan Islam yang disebutkan oleh Ustaz Ardiansah tadi. Itu satu hal. Hal yang lain, walakinna aksaron nasi la yaskurun. Tapi sebagian besar manusia tidak menikmati keimanan itu, tidak mau mensyukuri keimanan itu. Mensyukuri keimanan itu adalah membahagiakan. Maka bukan saja kita mempertahankan keimanan, tetapi menumbuh kembangkannya. Maka disebutkan la in syakartum, bila kita bersyukuri keimanan yang ada pada diri kita, Allah akan memberikan kucuran kebahagiaan pada diri kita. La azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita mengkufuri keimanan yang ada pada diri kita, kita akan tersiksa di dunia sebelum kita mendapat siksa di akhirat. Jadi bagaimana mensyukuri keimanan tadi dengan cara menumbuh kembangkannya? Gali potensi. Mensyukuri keimanan itu bukan berarti berdiam diri. Termasuk diantaranya mendengar kajian kita pada hari ini adalah dalam rangka mensyukuri keimanan, menumbuh kembangkan keimanan, menggali potensi keimanan yang ada pada diri kita. dan kita akhirnya mencapai satu kesimpulan bahwa keimanan yang pada diriku merupakan modal kapital yang sungguh luar biasa. Dia bisa menggapai dunia beserta isinya. Jadi sangat salah bila orang melihat bahwa kebahagiaan itu hanya terletak terfokus pada materi yang kita miliki. Sangat salah bila manusia berpikir bahwa kebahagiaan terletak pada istri dan anak yang kita miliki. Sangat salah bila manusia melihat bahwa kebahagiaan terletak pada rumah atau kendaraan yang kita miliki. Itu bagian dari kebahagiaan. Tapi kebahagiaan yang hakiki ada di dalam jiwa kita ketika kita beriman kepada Allah dan hari akhirat. Iya. Kalau kita melihat betapa dakwah yang pertama sekali disampaikan oleh Nabi Yusuf alaihi salam kepada kedua pemuda itu adalah berkaitan dengan masalah akidah. Mungkin Ustaz Safiat bisa menjelaskan mengapa dakwah ini diawali dari akidah itu, kenapa tidak dari syariatnya mungkin Ustaz? Ya, para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melihat juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyerukan agama Islam ini diawali dengan untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid adalah pondasi bagi seseorang agar dia memiliki istiqamah dalam kehidupan sehari-hari. Kalau sudah kuat pondasi keimanannya, maka cerminannya adalah kebaikan. Tapi kalau pondasi keimanan atau seruan dia untuk mengimani kepada Allah Subhanahu wa taala masih sedikit, maka banyak orang yang terjerumus dalam kehidupannya untuk melakukan hal-hal yang di luar dari ajaran agama. Ini dari satu sisi, Ustaz. Mungkin banyak dari sisi yang lain, kenapa diawalilah seruan pertama sekali setiap nabi itu untuk menyerukan kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala ini, karena Allah adalah pemilik langit, pemilik bumi, dia pencipta segala yang ada di muka bumi ini, maka seyogianya kita harus mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu dari sisi yang lain, Ustaz. Yang kita ambil juga adalah bagaimana seseorang itu untuk mempertahankan keimanan dalam kehidupan sehari-hari. Yang harus dicenderungi ada dua hal. Yang pertama, jadikan keimanan itu yang sudah kita katakan pertama tadi adalah pondasi dalam kehidupan kita. Pondasi ini bisa akan roboh apabila tidak kita pernah telik, apabila tidak pernah kita mengintrospeksi diri kita. Sejauh mana perbuatan keimanan atau keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah bagaimana menumbuh kembangkan, kata Ustaz Zainal tadi, iman yang ada jangan sekedar iman aja. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia pernah memarahi orang hanya beribadah saja, aplikasi dari keimanannya itu beribadah saja tanpa ada usaha. Dia minta aja dari kepada Allah tapi tidak pernah memberi. Maka yang di sini diinginkan, wujudkanlah action dari keimanan itu kepada perbuatan yang baik. Itu tambahan dari kami, Ustaz. Iya. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu di dalam hidup ini, di dalam beragama dan sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, akidah, keyakinan kita, tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan pondasi yang begitu penting untuk kita kokohkan dan kita jaga dengan baik, agar taklif yang dibebankan Allah Subhanahu wa taala pada diri kita menjadikan kita ringan untuk melakukannya dan menjadikan kita lebih mudah dan menikmati taklif itu sendiri, tidak merasakan bahwa taklif itu sebagai suatu beban yang memberatkan, dan tidak pula meraksa hukum syarak yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala pada diri kita sesuatu penghalang dalam kehidupan ini. Orang-orang yang beriman akan sangat menikmati hidupnya dan akan sangat berbahagia ketika dia beribadah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu pulalah yang akan dia rasakan ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan dan kebahagiaan itu semakin sempurna. Semoga kita adalah orang-orang yang dapat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan dapat melihat kepada wajah-Nya yang sangat mulia. Demikian yang mungkin dapat disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.